seksi, ku punya kekasih. Dia kadang bikin aku suka, kadang bikin teleki. Karena aku merasa dia paling sempurna, takut cintanya basa-basi saja. Cantik, ku punya kekasih. Dia kadang bikin aku senang, kadang sakit hati. Seksi, kau punya kekasih. Dia kadang bikin